الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد جماعة pengajian ikhwati fillah hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak terasa kajian kita mengkaji kitab Ad-Durrul Bahiyyah berlanjut dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di awal kitab terdahulu sampai kita sekarang berada di Babul Rabi' atau Babul Wudu. Demikianlah seorang meniti ilmu, dia mengkaji ilmu tidak sekaligus semuanya, tetapi dia mengkajinya setahap demi setahap, satu masalah ke masalah yang lainnya. Karena dari hikmah mengambil ilmu setahap demi setahap ini akan lebih memantapkan dan menyamankan bagi seseorang di dalam tahsilul ilm, mendapatkan ilmu, mengokohkannya di dalam kalbu. Berbeda apabila seorang mengambil ilmu secara jumlah, secara keseluruhannya, maka dia juga akan ditimpa musibah cepat melupakan secara keseluruhannya. Karena itu dari tariqah, jalan para ulama menuntut ilmu, mereka mengambil ilmu setahap demi setahap sampai mereka mendapatkan ilmu itu dalam bab, dalam masalah, dalam kitab secara keseluruhannya dengan perjalanan waktu. Mudah-mudahan dengan yang seperti ini kita pun dapat mengamalkannya. Sebagaimana dari awal sudah kita sebutkan bahwa menuntut ilmu butuh kesabaran, butuh ketabahan, mendengarkan keterangan ilmu bab demi perbab, masalah demi masalah, fasal demi fasal, kitab demi kitab, tentunya semua dalam tahsilul ilmin nafi', kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Adapun apabila kita terburu-buru dan kita tidak tabah dan tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka apa yang kita raih dari ilmu sama dengan sikap kita, yaitu terburu-buru. Apa yang kita raih dengan terburu-buru menghasilkan juga suatu yang tidak matang, suatu yang terburu-buru. Mudah-mudahan kita dijauhkan dalam meniti ilmu, menimbanya, meraihnya dari sifat keterburu-buruan, dan kita diberikan sifat kesabaran, ketabahan di dalam meraih ilmu, walaupun ilmu yang kita raih ini mungkin ilmu yang merupakan pemula dan awal mula kita menggapai ilmu, atau kita sebagai pemula menggapai ilmu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi muqaddimah yang baik dalam pertemuan kita, sambil kita saling ingat-mengingatkan bahwa kita sampai sekarang ini tentunya masih berjalan mengkaji, mengambil tahapan demi tahapan demi tahapan dalam babul ulum, bab ilmu, dari ilmu yang akan datang insyaallah ta'ala. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Durrul Bahiyyah, yajibu ala babul wudu faraidul الفصل الأول فرائض الوضوء يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ini sudah kita ambil pada pertemuan sebelumnya, yaitu wajib bagi setiap mukallaf, orang yang sudah mendapatkan beban hukum syariat, ketika dia berwudu, dia menyebut pertama kali basmalah. Apabila dia tentunya mengingatnya. Nampak sebagaimana sudah kita terangkan, Al-Imam Syaukani mewajibkan membaca basmalah di awal berwudu. Dan sudah kita juga dapatkan keterangan ulama berselisih pandang dalam masalah ini. Wallahu a'lam bisawab, dari silang pendapat mereka, kami secara pribadi condong kepada penyebutan basmalah itu paling kuat hukumnya mustahabbah, dikarenakan hadis berkaitan dengan membaca basmalah di awal berwudu, hadisnya semuanya lemah. Itulah yang diambil dari periwayatan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, atau itulah yang dinukilkan dari Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tetapi alam ruwasi', perkaranya lapang. Tentunya bagi yang menganggap hadisnya itu sahih, dia membaca basmalah, tetapi sebagaimana sudah tadi disebutkan, hadisnya lemah, dan yang benar, kalau seandainya kita bisa mengatakan mubah, akan dikatakan mubah, tetapi telah mendahului para ulama di sisi kita, Mereka mengatakan setelah memandang tidak wajibnya, hukumnya paling adna adalah mustahab. Adalah mustahab sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imamul Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa yatamadmada wa yastanshiqa. Hendaknya ketika seorang berwudu, dia berkumur-kumur dan dia menghirup air melalui hidungnya dan walaupun di sini tidak disebutkan, dia menyemburkannya. Dia menyemburkannya, mengeluarkannya dengan apa yang dia kumur-kumur dan apa yang dia hirup dari air wudu, kemudian dia keluarkan, dia semburkan lewat hidungnya tentunya. Karena dia memasukkan lewat hidungnya, dia semburkan kemudian. Ini yang disebut oleh riwayat, kalau menghirup, al-istinsyaq. Kalau menyemburkannya, al-intithar. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebetulnya riwayat tentang berkumur-kumur telah datang dengan bentuk perintah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Idza tawadda'ta famadmid. Sebagaimana riwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan hadis ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Apabila engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Kalimat perintah. Famadmidh. Maka berkumur-kumurlah. Kemudian datang riwayat perintah pula untuk al-istinsar, yaitu untuk menyemburkannya. Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a falyastanthir. Siapa yang berwudu hendaknya dia istintar, yaitu menyemburkannya. Kalau berkumur-kumur melalui mulut, kalau istintar menyemburkannya melalui hidung. Karena seorang berwudu dengan mengambil tentunya dengan telapak tangannya air berwudu, kemudian dia kumur-kumurkan sekaligus dia istinsyak, dia hirup. Jadi dia kumur-kumurkan terus lantas dia istinsyak, dia ambil kumur-kumur, dia istinsyak, menghirupnya kumur-kumur ke mulut, istinsyak ke hidung. Dalam riwayat fabalik sungguh-sunggulah pada istinsyak, kata Rasulullah, illa antakuna sha'ima, kecuali kalian dalam keadaan apa? Puasa. Jadi sungguh-sunggulah berkumur-kumur istinsyak. Lantas dalam riwayat tadi disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, maaf, yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, demikian al-Imam Muslim, istintar, keluarkanlah. Jadi setelah kumur-kumur tentunya tidak diminum, dan setelah dihirup tentunya tidak dikeluarkan, tetapi disemburkan. Kumur-kumur mulakan dari mulut, istintar dikeluarkan dari apa? Dari hidung. Nah, kalimat perintah asluhu finnas, perintah di dalam nas, kata para ulama usul, hukum asalnya wajib. Kalau ada perintah dalam nas, hukum asalnya wajib. Al-amru yufidul wujub, perintah memberikan faedah wajibnya. Kalaupun mungkin di sana ada yang berpandangan lain, tapi yang asal demikian. Karena itu, dalam masalah berwudu, berkumur-kumur, menghirup air dan menyemburkannya, kita juga tidak lepas dari selisih pandang para ulama. Tetapi kita para penuntut ilmu tentunya diarahkan untuk selalu berpegang dengan dalil. Untuk selalu berpegang dengan dalil. Dan tentunya pula untuk melihat kuatnya sisi pendalilan. Kuatnya sisi pendalilan. Wallahu a'lam bisawab. Dengan hal ini, maka hukum berkumur-kumur, hukum beristinsyak dan istinsar dengan perselisihan yang ada, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dikuatkan hukum wajib ini oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dari ulama mutaakhirin. Wallahu a'lam bishawab. Adapun al-Imam Syaukani sendiri nampak di sini mewajibkannya. Nampak di sini mewajibkannya. Dan dalam keterangan yang lain beliau mengatakan di dalam kitab Al-Qur'an Allah memerintahkan mencuci wajah, membasuh wajah, bighaslil wajhi. Dan pada wajah ini ada tempat berkumur-kumur dan tempat untuk istinsyak, yaitu mulut dan apa? Hidung. Dan mulut dan hidung min jumlatil wajhi, dari bahagian dari wajah. Kalaupun sebagian ulama mengatakan wajah itu apa yang tampak, apa yang berhadapan. Adapun yang di dalam wajah itu bukan wajah. Hidung, bagian hidung di dalam adalah di dalam wajah. Mulut di dalam, bagian dalam mulut di dalam wajah, bukan apa yang tampak pada wajah. Tetapi yang benar, sebagaimana telah ada nas, bahwa berkumur-kumurlah, kata Rasulullah. Dan menyemburkanlah, kata Rasulullah, apabila engkau berwudu. sehingga hukumnya wajib. Sebagaimana tadi telah dikemukakan bahwa ini ada silang pendapat dari para ulama. Mungkin ada yang mengatakan wajibnya hanya istinsar, bukan berkumur-kumur, atau wajibnya hanya berkumur-kumur, bukan istinsar, atau bahkan mereka memandang sunnah. Tetapi Allah Ta'ala alam bisawab, dari persisian yang ada, nampak wajibnya. Dengan riwayat yang telah didengarkan tadi, yaitu Rasulullah mengatakan, "Idza tawadda'ta famadmid, wa man tawadda'a falyastanthir." Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma yaghsila jami'a wajhihi." Kemudian dia mencuci, membasuh semua bahagian wajahnya. Mencuci, membasuh semua bagian wajahnya. Saya mohon maaf sebelumnya, yang perlu mungkin mendapat penjelasan dari kita. Ketika dia tamatmat atau tamatmadah, berkumur-kumur, itu yang asal dengan satu telapak tangan, itu yang asal. Dia masukkan ke mulut, ke hidung, baru dia sembur. Yang asal dengan satu telapak tangan, dan datang dari riwayat Ali dengan menggunakan tangan kanan. Itu yang asal. Tetapi kalau apabila mereka tidak mampu, kata para ulama kita, dia bisa memulai dengan memasukkan dulu ke mulutnya, baru kemudian ke hidungnya, karena dia tidak mampu. Karena memasukkan sekalian itu membutuhkan apa? Membutuhkan keahlian tersendiri. Kalau dia nanti sudah terbiasa, dia bisa melakukannya dari mulut masuk ke hidung. Dari ambil air, dia masukkan ke hidung. Dari mulutnya, dia kumur-kumur, sisa bahagiannya dia hirupkan ke hidung. Baru dia apa? Dia kumur-kumur, dia semburkan juga melalui hidungnya. Itu nama istinsar. Tapi kalau dia tidak mampu, dia bagi dua. Mulut, baru kemudian hidung, karena dia tidak mampu. Ada juga yang tidak mampu dengan satu tangan, terpaksa dia menggunakan dua telapak tangan. Ini tidak ada dosa baginya, karena ketidakmampuan tadi. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi yang asal dengan apa? Tangan kanannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu. Ali radhiyallahu taala anhu pernah mencontohkan bagaimana tata cara wudu Rasulullah. Di antara sahabat yang mencontohkan tata cara, persis tata cara wudunya Rasulullah, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu dan Utsman ibnu Affan. Demikian. Mereka mempraktikkan, mereka memperlihatkan kepada para sahabatnya, sehingga riwayat tentang wudu yang sempurna dari mereka sahabat. Kemudian mencuci semua atau membasuh, ya ghasil jami'a wajhihi, mencuci semua wajahnya, mencuci membasuh semua wajahnya. Perlu untuk kita ketahui bahwa membasuh wajah, apa yang disebutkan di dalam ayat wudu atau ayat yang kita dapatkan bimbingan berwudu. Bimbingan berwudu. Faghsilu wujuhakum. Dalam suratul Ma'idah. Faghsilu wujuhakum. Maka mulai dari membasuh wajah dari ayat itulah yang dikatakan rukun berwudu. Wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan dari ujung jari sampai siku, bukan sampai siku sebelum siku, tapi memasukkan siku, kemudian kepala, wamsahu biru'usikum, kemudian arjulakum, naam, dan kemudian kaki kalian. Ini yang disebutkan di dalam ayat, maka kata para ulama, itulah yang diinginkan dengan rukun berwudu. Artinya, kalau ada tidak terbasuh dari rukun tersebut, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Wajah tidak terbasuh, tidak sah. Tangan tidak terbasuh, tidak sah. Kepala tidak terusap, tidak sah. Kedua, kaki kita dari telapak sampai mata kaki, sampai masuk di dalamnya mata kaki, kalau tidak terbasuh, tidak sah. Itu namanya rukun. Sementara membaca basmalah tadi yang disebutkan dengan kewajiban, itu namanya syarat. Rukun adalah bangunan ibadah. Syarat adalah apa yang di luar ibadah yang mewajibkan ibadah tersebut. Dan apa yang di luar syarat dan rukun, bisa jadi dia wajib, bisa jadi dia sunnah. Mungkin seperti ini, mudah-mudahan dipahami. Kita kembali kepada keterangan. Membasuh wajah. Wajah tadi sudah dikatakan apa? Rukun berwudu. Seandainya ada orang, dia berwudu, dia basuh wajahnya, kemudian kepalanya, kemudian telapak tangannya, kemudian kakinya, dia tidak memulai dengan mencuci apa? Kedua telapak tangan. Maka wudunya sah, karena dia telah melalui tahapan rukun yang disebutkan oleh apa? Oleh ayat. Karena apa yang telah sempurna rukunnya, benar ibadahnya. Kembali kita katakan bahwa wajah dari bahagian apa? Rukun. Wajah yang itu bahagian rukun, wajah itu dilihat dari panjang wajah dan lebarnya. Maka tempat tumbuhnya manabit asy-sya'r. Tempat tumbuhnya rambut ini, mohon maaf saya contohkan dengan kepala saya mohon maaf, saya buka tutup kepala. Tempat tumbuhnya manabit ini. Ini adalah batasan wajah. Ini adalah batasan wajah atas. Lantas, tempat tumbuhnya jenggot ini, dagu terakhir, ini adalah batasan wajah yang bawah. Kemudian, ini dengan rahang, ini adalah bahagian wajah, lebar wajah kita. Dari hidung, ini lebar wajah kita. Kenapa kami harus mengatakan demikian? Dan ini sampai sini, rahang ke dagu, ini wajah. Kenapa harus ditunjukkan? Karena masalahnya, membasuh wajah itu harus sempurna. Kalau kita basuh begini aja tidak sempurna. Kalau begini aja tidak sempurna. Maka kita membasuh wajah, kita sempurnakan sehingga semuanya mengenai. Itulah yang dikatakan membahas wajah. Siapa yang tidak sempurna, maka tidak sah wudu. Karena tidak membasuh wajahnya dengan sempurna. Yang diinginkan sempurna. Makanya disebut tadi wajah. Dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Lingkaran wajah, al-muwajah yang terlihat ini wajah. Ini kita basuh. Kebanyakan orang tergesa-gesa di dalam membasuh wajahnya sehingga dia seenaknya aja. Dia lupa membasuhnya dengan baik dan benar. Karena itu berwudu lahu ahkam. Wudu punya hukum. Sebagaimana sholat punya hukum. Seorang dengan wudunya harus memastikan wudunya benar sesuai. Karena itu Utsman Ibnu Affan Ali radhiyallahu taala anhu, mohon maaf jadi lupa pakai kolam saya. Ali Utsman beliau mencontohkan, kata para ulama, kenapa dua orang sahabat ini mereka duanya adalah khalifah, mereka dua-dua adalah khalifah, Utsman khalifah, Ali setelahnya adalah khalifah, kenapa mencontohkan? Agar manusia paham bagaimana berwudu. Karena mencontohkan dengan af'al, mencontohkan dengan perbuatan ablag, mencontohkan dengan perbuatan itu lebih mengena daripada berbicara dengan apa? Dengan lisan. Karena itu kalau ibadah yang perlu dengan contoh, maka dicontohkan lebih mengena, lebih sampai daripada sekedar menyampaikannya dengan qaul. Sehingga wudu dipraktekkan oleh mereka berdua. Sampai Utsman mengatakan, ini seperti wudunya kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah wajah, membasuh wajah. Tempat tumbuhnya. Maka kalau kita berwudu, kita pakai kolansua misalnya tertutup apa? Tertutup dahi kita dengan kolansua, kita buka kolansua kita apa? Membasuhnya dengan sempurna. Demikian. Berbeda dengan tayamum. Tayamum nanti kita akan ambil keterangannya. Adapun tayamum, mohon maaf. Tayamum kita tepukkan di atas permukaan bumi. Lantas kita tempelkan ke wajah. Perintah untuk istiab. Perintah untuk menyeluruh wajah. Dalam tayamum tidak ada. Kalaupun ada ulama mengatakan dia harus seperti wudu istiab. Menyempurnakan tayamum. Tidak ada. Karena Nabi mencontohkan menepukkan tangan, mengusapkan ke wajah, lantas mengusapkan ke telapak, punggung telapak tangan, dan batin kaf. Sehingga ketika tayamum tidak istiab. Tapi berwudu istiab. Apa itu? Menyeluruh. Perlu kita tekankan ini, karena afwan, kebanyakan ikhwah bermudah-mudahan, atau kita lihat manusia bermudah-mudahan, wudunya sekedarnya. Padahal dia harus meratakan anggota wajahnya sampai benar. Kenapa jenggotnya juga harus dipegang? Kenapa nanti yang jenggotnya panjang harus diapa? Di sela-sela, karena telah datang asar daripadanya. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, inilah yang dikatakan mencuci atau membasuh wajah. Mencuci atau membasuh wajah. Tumma yagsila jami'ah. Jami'ah. Kata Imam apa? Syaukani. Jami'ah wajhihi. Kemudian dia mencuci jami'ah. Semua wajahnya. Bukan mencuci wajahnya. Tapi semua wajahnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Telah masuk waktu sholat isya. Kita adzan dulu ya. Nah, qobol. Sudah masuk kan? Bismillah, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Tadi disebutkan bahwa mencuci semua atau membasuh semua anggota wajahnya. Demikian disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala di sini. Kemudian dari wajah disebutkan berkaitan dengan lihya, yaitu jenggot dan jenggot apa yang tumbuh dari bawah bibir kita yang bawah ini sampai ke dagu kita. Demikian dari tulang rusuk, rahang antara batasan atas wajah dengan bawah, ini namanya lihya. Jadi apa yang tumbuh di sini, itu namanya lihya. Apa yang tumbuh di atas bibir kita, dari rambut, itu namanya kumis. Di antara manusia, ada yang memiliki lihya yang lebat. Di antara manusia, ada yang memiliki tentunya jenggot yang lebat. Tentunya ketika memiliki jenggot yang lebat berbeda dengan seorang yang tidak memiliki jenggot yang lebat, terutama secara khusus kita lah, orang-orang Indonesia rata-rata jenggotnya tidak lebat, tumbuh beberapa, ya mohon maaf, beberapa lembar rambut, rambut hampir rata-rata seperti itu. Kemudian tentunya dalam kaitannya dengan yang tidak tumbuh lebat, ketika berwudu maka mesti dibasahkan. Mesti dibasahkan atau dibasuhkan dengan air karena mudah. Ini yang tentunya tidak memiliki jenggot yang lebat. Adapun yang memiliki jenggot yang lebat, maka ada perintah untuk menyela-nyelanya. Ada perintah untuk menyela-nyelanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Utsman Ibnu Affan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhallil lihyata, bahwa Nabi menyela-nyela jenggotnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ganteng, paling lebat, paling indah jenggotnya. Beliau menyela-nyelanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Juga dalam sebuah riwayat, beliau meminta diambilkan air untuk berwudu. Kemudian beliau mengambil air untuk menyela-nyela jenggotnya. sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Baihaqi. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan idza tawadda'ta fa khallil asabi ayadaika wa rijlaika. Mohon maaf, kita ada salah masalah. Kalau engkau berwudu, maka menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Ini permasalahan jari tangan dan jari kaki tidak kita masukkan dalam masalah ini. Maksudnya, nas yukhallil atau menyela-nyela ini ada pada sebagaimana ketika kita menyela-nyela apa? Jari-jari tangan, demikian pula menyela-nyela apa? Jenggot. Menyela-nyela jenggot kita. Sehingga membasuh wajah dengan menyela-nyela jenggot seseorang yang memiliki jenggot yang lebat. Wallahu a'lam bisawab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita menyela-nyela jenggot kita. Lantas dari Utsman, beliau mengatakan hakadza amarani Rabbi azza wa jalla, dari Utsman menukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Allah memerintahkanku di dalam amalan wudu ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Jadi kalau jenggotnya tidak lebat, dia cukup membasuhnya. Nah, kalau jenggotnya lebat, maka dia masukkan, ambil dari bagian wajah tadi. Kalau misalnya belum terbasuh tangannya, dia bisa mengambil air lagi, dia sela-sela apa? Jenggotnya. Tapi dengan membasuh wajah apa yang tersisa dari air, dia bisa menyela jenggotnya. Kalau lebat, karena jenggot yang lebat sangat tidak memungkinkan air itu tembus masuk ke dalam wajah, bagian dagu, bagian tempat tumbuhnya jenggot tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Itulah semua jami'a wajhi. Kemudian kata beliau rahimahullah al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, melanjutkan apa yang beliau terangkan, summa yadaihi ma'a mirfaqaihi. Kemudian kedua tangannya bersamaan dengan mirfaqaihi, bersamaan dengan sikunya, bersamaan dengan sikunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai kepada al-marafiq. Kalimat ila di dalam ayat, kata jumhur ulama, maknanya ma'ah. Ila, maknanya ma'ah. Ila, bukan sampai, tapi maknanya ma'ah. Maknanya apa? Bersamaan dengan kedua siku. Kedua siku. Nah sekarang, dari apa yang diinginkan dengan tangan, mulai dari ujung jari, ilal marafiq, bersamaan dengan dua siku. Sehingga seorang yang berwudu, dia mengambil dari ujung jarinya. Karena kalau dia mulai dari sini, dari telapak tangan dengan lengannya yang bawah, dia mulai dari apa namanya ini? Pergelangan, ini tidak membasuh tangannya. Jadi kalau diambil wudu, dia cuma begini. Ini tidak dia basuh, berarti dia tidak membasuh tangannya. Tangan itu mulai dari ujung jari sampai bersamaan dengan dua siku. Jadi dia pastikan. Atau biasanya air yang mengalir dengan apa? Dengan keran itu, seorang biasa bermudah-mudahan. Hendaknya dia membasuh jari-jarinya. Sehingga semua terbasuh. Jangan dia membasuh setengahnya atau bahkan tidak membasuh. Mirfat juga bahagian yang banyak terluputkan. Banyak orang membasuh cuma sekedar seperti ini. Dia tidak membasuhnya. Sehingga dia membasuhnya. Dengan apa? Dengan sempurna. Tidak luput dia masukkan apa? Sela-sela jarinya. Karena ini bahagian tangan. Jangan dia mengatakan, saya kan sudah membasuh tadi telapak tangan ketika awal apa? Awal berwudu. Sehingga cukup membasuh tangan kemudian, yaitu dari pergelangan tangan ke siku atau bersamaan dengan siku. Tidak demikian. Tapi pemahaman tangan mulai dari jari, ujung jari, sampai kemudian bersamaan dengan siku, kemudian menyempurnakannya. Dia menyempurnakan. Sehingga tidak ada yang tidak terbasuh. Berbeda dengan tayamum. Tayamum ketika dia telah mengusap wajah tadi, tidak semua. Lantas kemudian dia apa? Mengusap telapak tangan. Jadi setelah dia tumpukan, dia usap. Seperti ini sudah dikatakan bertayamum. Tidak perlu dia. Karena syariat tayamum berbeda dengan syariat apa? Syariat berwudu. Kalau berwudu, semua mulai dari ujung jari. Dia basuhkan dengan air mulai dari ujung jari sampai siku. Kedua telapak tangannya, dia pastikan terbasuh. Karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengkhawatirkan tidak terbasuh, dia melebihkan air wudunya untuk membasuh. Sehingga beliau membasuh sampai naik ke pergelangan apa? Atas. Naik ke pergelangan atas. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sangat mengkhawatirkan tidak sempurna. Karena dari wajibnya berwudu menyempurnakan wudu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan tadi sudah disebutkan dengan ayat bahwa membasuh tangan atau mencuci tangan dinginkan dengannya dari ujung jari sampai bersamaan dengan tentunya sikunya atau kedua sikunya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada kajian kita di malam hari ini. Tentunya di sini masih tersisa keterangan-keterangan wudu yang lain. Namun waktu yang tentunya tidak mencukupi bagi kita. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan keterangan tadi memberi manfaat yang banyak pada diri saya dan ikhwah semuanya. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang mungkin salah dalam penyebutan dan kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.